Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaidul Muslah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah ambil kaidah yang pertama, bahwa seluruh nama Allah Subhanahu wa taala adalah husna. Ini mencapai puncak keindahan, puncak kebaikan. Sekarang kita masuk kepada kaidah yang kedua. Qala rahimahullahu taala al-qaidatu tsaniyah. Kaidah yang kedua, Asmaullah taala a'lam wa awsaf. Bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung nama dan sifat. Jadi bukan hanya sekedar nama saja, tapi juga mengandung sifat. Ini kaidah yang kedua. Kalau kita melihat ada nama Allah Subhanahu wa taala min asmaihil husna, dari nama-nama Allah yang indah, maka ketahuilah setiap nama itu bukan hanya menunjukkan nama saja, tapi ada sifat yang terkandung di dalamnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala kita katakan bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama Allah sendiri memiliki sifat apa? Al-uluhiyah, menunjukkan sifat uluhiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim, Dzur-Rahmah Al-Wasilah, memiliki rahmat yang khusus. Al-Ghafur, menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan nama-nama yang lainnya. Jadi dia tidak hanya sekedar nama begitu saja tanpa adanya sifat. Akan tetapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala selain dia menunjukkan nama, juga memberikan makna as-sifat, di dalamnya terkandung makna sifat. Kata beliau, a'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat. Ya, dia disebut alam, kenapa? Karena dia menunjukkan zat tertentu. Ya, seperti seseorang bernama Muhammad, merujuk kepada siapa? Orang yang diberi nama dengan nama Muhammad tadi. Ya, sama, nama-nama Allah merujuk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsafun bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani. Dan nama-nama itu juga menunjukkan sifat. Ya. Kenapa? Karena nama, pada nama itu terdapat makna-makna. Ya. Di dalam nama itu terdapat makna-makna. Oleh karena itu, wahia bil itibari awal mutaradifah lidalalatiha ala musamma wahid. Oleh karena itu, kita katakan, ketika kita mengatakan bahwa nama-nama Allah itu adalah nama, maka dia mutaradifah. Sinonim, ya. Jadi Ar-Rahman itu sama dengan Ar-Rahim, itu sama dengan Al-Aziz, itu sama dengan Al-Ghafur, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menunjukkan zat yang satu, menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutaradif. Ya. Wa bil i'tibar ats-tsani mutabayyinah li dalalati kulli wahidin minhuma ala ma'nahu khas. Adapun ketika kita katakan setiap nama itu memiliki sifat, maka setiap nama itu memiliki perbedaan. Ya. Kalau kita katakan bahwa ini adalah nama, kita ambil bahwa ini adalah nama Allah, maka dia mutaradif, artinya sinonim, menunjuk kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perspektif yang berbeda, dia mutabayyinah. Masing-masing nama itu memiliki makna-makna yang berbeda, walaupun merujuk kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal hayyu al alimu al qadiru as samiu al basiru ar rahmanu ar rahimu al azizu al hakimu kulluha asma'un di musamma wahid. Maka al hayyu al alim al qadir as samiu al basir ar rahman ar rahim al aziz al hakim, semuanya menunjukkan kepada zat yang satu, wahuwa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya apa yang dimaksud dengan al-alim, kita katakan al-alim adalah Allah. Al-Hayyu, Allah. Al-Qadir, Allah. As-Sami, Allah. Walaupun berbeda-beda namanya, tapi merujuk pada zat yang satu. Ini bantahan bagi sebagian orang yang sebagian orang mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya tidak monoteism, tapi dia politeism. Kenapa? Ada 99 nama Allah. Ini ucapannya Anand Krishna. Anand Krishna itu orang Hindu, tapi dia nulis berbagai macam agama. Biasa orang India nyeleneh. Ya, dia tulis itu. Ya, dia tulis buku. Kemudian dikatakan bahwa sama saja agama Islam dengan agama Hindu sama. Dalam Islam juga banyak yang disembah. Ada yang disembah itu Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, ada Tuhan yang yang perkasa, ada Tuhan yang memberi rezeki, ada Tuhan yang dia seolah-olah membayangkan bahwa Asmaul Husna itu adalah person yang berbeda. Padahal apa? Ini hanyalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berbilang, tapi dia merujuk pada satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Bukan merujuk kepada banyak nama Tuhan, tidak. Tapi nama-nama ini merujuk pada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kata beliau, lakin ma'nal hayy ghairu ma'nal alim. Tapi makna al-hayy itu tidak sama dengan makna al-alim. Al-hayy maknanya adalah yang maha hidup. Al-alim maknanya adalah yang memiliki ilmu yang luas. Wa makna al-alim ghairu makna al-qadir wa hakadha. Dan makna alim, bukan tidak sama dengan makna al-qadir. Al-qadir yang memiliki kekuatan, yang mengatur, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa nama-nama tersebut walaupun merujuk pada zat yang satu, tapi memiliki makna yang berbeda-beda, menunjukkan sifat-sifat agung dan mulia yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga kan terkadang bisa kita dapatkan hal tersebut pada manusia, bukan suatu hal yang tidak masuk akal. Misalnya ada seseorang, ya, dia sudah orangnya rajin, santun, kemudian dari sisi fisik, ya, tinggi, tampan, ya, rajin beribadah, suka menabung dan lain sebagainya, ya. Nah, satu orang tapi disifati dengan banyak sifat, ya. Satu orang disifati dengan banyak sifat, satu hal yang sangat memungkinkan, ya. Bukan berarti ketika sifat-sifat ketika kita katakan sifat dia memiliki sifat, arti kemudian langsung menunjukkan person yang berbeda, tidak. Ya, tetap menunjukkan person yang sama walaupun dengan berbagai macam sifat. Kemudian kata beliau, wa innama qulna bi annaha a'lam wa awsaf li dalalatil Qur'an 'alaihi kama fi qawlihi ta'ala wa huwal ghafurur rahim. Hanya saja kita katakan bahwa nama Allah itu mengandung, selain mengandung makna nama, juga mengandung makna sifat, karena apa yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus dan dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa huwal ghafurur rahim. Wa huwa al-ghafur ar-rahim. Dialah al-ghafur dan ar-rahim. Al-ghafur dan ar-rahim ini adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-ghafur artinya yang maha memberikan ampunan, ar-rahim artinya yang memiliki kasih sayang. Di dalam ayat yang lain, ar-rahim ini dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang berbeda. Wa rabbuka al-ghafur dzur rahmah. Dan Rabbmu al-ghafur, sama. Al-ghafur, al-ghafur, ya, yang maha memberikan ampunan. Tapi ar-rahim dikatakan di dalam ayat ini dzur rahmah, yang memiliki rahmat. Berarti ar-rahim, nama Allah ar-rahim itu maknanya apa? Dzur rahmah, bahwa Allah memiliki sifat, yaitu dia memiliki rahmat. Sehingga makna ar-rahim itu bukan hanya sekedar nama saja, tapi ada sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Ada makna yang terkandung dalam makna dalam nama tersebut. Jadi ini kaidah yang hendaknya kita ketahui bahwa nama Allah bukan hanya sekedar nama, tapi di dalamnya terkandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau, fa innal ayata tsaniyah dallat ala anna ar-rahima huwa al-muttasaf birrahmah. Pada ayat yang kedua, ayat kedua menunjukkan bahwa ar-rahim itu adalah yang disifati dengan rahmah, dzur-rahmah. Disifati dengan rahmat, bukan hanya sekedar nama saja. Wal ijma'i ahli lughah wal urf annahu la yuqal alimun illa liman lahu ilmun. Dan sesuai dengan kesepakatan ahli bahasa dan juga sesuai dengan kebiasaan yang ada di tengah-tengah bangsa Arab, bahwa tidaklah seseorang itu dikatakan alim kecuali ya dia memiliki ilmu. Alim dalam bahasa Arab ya, bukan alim dalam bahasa Indonesia. Alim dalam bahasa Indonesia itu apa artinya? Suka beribadah. Masya Allah, alim lo ya sekarang ya. Ya ke masjid lo ya sekarang ya, alim ya. Padahal makna alim itu sesungguhnya apa? Orang yang berilmu. Ya. Alimun, ya, tidaklah sesuatu itu disifati dengan alim kecuali dia memiliki ilmu. Ya, sudah kebiasaan, sudah jadi apa? Suatu hal yang lumrah. Ya. Seseorang dipanggil sebagai apa? Si panjang atau si panjang, ya, si jangkung. Ya. Artinya apa? Dia di ada sifat jangkung pada dirinya. Nah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai alim, ya, melainkan Allah memiliki ilmu. Wala sami'un illa liman lahu sam'u. Dan tidak seseorang itu tidak dikatakan bahwa dia sami' mendengar kecuali kalau dia punya pendengaran. Ya, punya sifat mendengar. Wala basir illa liman lahu basar. Tidaklah dikatakan seorang itu basir, melihat, kecuali dia memiliki sifat melihat. Ya. Kalau dia buta enggak mungkin disebut sebagai basir. Kenapa dia disebut sebagai basir? Karena dia bisa melihat. Ya. Wa hadza amrun abyanu min ayyahtaja ila dalil. Maka perkara ini sangat jelas sehingga sesungguhnya tidak membutuhkan dalil sama sekali. Itu jelas bahwa sesuatu itu memiliki sifat. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu juga menunjukkan sifat. Wa bihadza ulima dhalalu man salabu asma Allah taala ma'aniha min ahli ta'til. Dengan demikian kita ketahui bersama bahwa sesatnya orang yang menghilangkan, menafikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghilangkan makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, min ahli ta'til, dari kalangan ahli ta'til, seperti Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, ya, mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan bahwa nama-nama itu tidak memberikan konsekuensi as-sifat. Ya. Makanya mereka mengatakan, ya, ucapan mereka cukup aneh. Waqalu innallaha ta'ala sami'un bila sam'i. Ya. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sami'un, mendengar tanpa pendengaran. Wa basirun bila basar, melihat tanpa penglihatan. Azizun bila izzah, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa tanpa keperkasaan. Wa hakadza, dan seterusnya. Bingung. Gimana seorang mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan? Karena itu tadi dia menolak sifat yang terkandung pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alladzu dzalika bi anna tsubutas sifat yastalzimu ta'addudal qudama. Sebabnya apa kata mereka? Nah, ini mereka punya punya sebab, punya latar belakang. Mengapa mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena tsubutus sifat yastalzimu ta'addudul qudama. Ya. Karena ta'addudul qudama. Karena penetapan sifat itu memberikan konsekuensi berbilangnya al-qudama. Al-qudama itu adalah istilahnya al-mu'tazilah untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu qadim, la ibtida'a lahu. Tidak ada permulaannya. Wala yusbiquhu adamun mutlaq. Dan tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi kita harus paham juga, karena kita di sini membantah firqah-firqah yang menyimpang dalam permasalahan asma wa sifat, maka kita harus tahu istilah mereka. Al-Mu'tazilah menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan qudama. Ya, dengan al-qudma atau al-qudama. Ya, al-qudma. Ya, menunjukkan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak didahului dengan apapun. Nah, kata mereka ketika kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menetapkan bahwa Allah itu berbilang. Ya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Itu tadi seperti pemahamannya Anand Krishna tadi. Ya. Wa hadhihi illah alilah bal mayyitah li dalalati sam'i wal aqli ala butlaniha. Maka latar belakang ini atau penyebab mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah illah alilah, adalah latar belakang atau sebab yang lemah. Bal mayyitah, bakal mayyitah. Ya. Artinya tidak beralasan sama sekali. Kenapa? Li dalalati sam'i wal aqli ala butlaniha. Ya, karena bertentangan dengan apa yang ditunjukkan dengan as-sam'i. Yang dimaksud dengan as-sam'i, coba lihat catatan kakinya ada enggak antum. Dan as-sam'i itu artinya Quran dan Sunnah. Jadi kalau beliau menggunakan istilah dilalatu sam'i, artinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa yang ada pada mereka ini dinafikan di dalam Al-Quran dan Sunnah, demikian juga oleh akal pikiran yang sehat. Oleh akal pikiran yang sehat. Sekarang kita akan bantah mereka dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bahwa tidak mesti ketika kita menetapkan banyak sifat, artinya kita menetapkan bahwa sesuatu itu berbilang. Bisa jadi zatnya cuma satu, tapi sifatnya banyak. Bisa. Ya, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sifat bagi Allah. Kata beliau, "Falianallaha taala wasafa nafsahu bi awsafin katsirah, ma'annahul wahidu al-ahad." Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan dirinya dengan berbagai macam sifat. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah mensifatkan dirinya dengan berbagai macam sifat. Ma'a annahu al-wahidul ahad. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj ayat ke-12 sampai ke-16. Secara berturutan Allah memberikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabb-mu itu sangatlah keras. Kemudian apa kata Allah? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai dan mengakhiri. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang maha pengampun. Lagi maha menyayangi. Zul arshil majid. Dia pula yang memiliki arsy yang agung. Fa'alul lima yurid. Dan dia melakukan apa yang dia inginkan. Lihat, secara berturut-turut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam sifat. Yang kembalinya hanya kepada siapa? Allah. Kepada zat yang satu. Apakah ini kemudian mau dinafikan wahai Mu'tazilah? Nah, gimana ini? Allah menyebutkan berbagai macam sifat secara beriringan, kembalinya kepada marji'nya cuma satu. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa Allah yubdi wa yu'id, ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Ya. Empat sifat berturut-turut mengikuti ya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak mesti banyaknya berbilangnya sifat menunjukkan berbilangnya zat. Bisa jadi sifat itu berbilang hanya merujuk kepada satu zat. Ya. Maka apa yang disebutkan dalam rangkaian ayat ini kembalinya semua hanya kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang kita sebutkan tadi kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Al-A'la. Wa qala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subbihisma rabbikal a'la." Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Dalam surat Al-A'la Allah sebutkan lagi rangkaian sifat yang kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi, Al-A'la, yang Maha Tinggi. Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladhi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Ini juga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar ukuran, kemudian memberikannya hidayah, memberikannya petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang mengeluarkan rerumputan. Faj'alahu ghusaan ahwa, kemudian dialah yang menjadikan rerumputan tersebut hitam dan mengering. Ini semua mengiringi ya zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sekali lagi ini merupakan bantahan yang telak bagi Al-Mu'tazilah bahwa berbilangnya sifat tidaklah menunjukkan berbilangnya zat. Berbilangnya sifat bisa kembali kepada zat yang satu. Fa fi hadhihi al-ayah al-karimah awsafun katsirah li mawsufin wahidin. Maka di dalam rangkaian ayat ini, kata beliau, di dalam rangkaian ayat yang mulia ini disebutkan berbagai macam sifat. Disebutkan banyak sekali sifat. Li mawsufin wahid, untuk mensifati zat yang satu. Walam yalzimu, walam yalzim min thubutiha ta'addudu al-qudama, maka tidaklah melazimkan dari penetapan sifat tadi ya berbilangnya zat, zat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita katakan bahwa contohnya dalam surat Al-Buruj ya, bahwa yang memiliki adab yang pedih itu satu orang, satu, kemudian yang memulai dan mengakhiri satu, kemudian yang maha pengampun satu, yang juga maha penyayang itu satu, jadi berbilang? Enggak, semuanya merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil sam'inya dari Al-Qur'an ya. Wa ammal aqlu fali anna sifat laisat dawat ba'inah minal mausuf. Adapun secara logika ini masya Allah, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, banyak sekali bantahan beliau itu dari sisi akal, dari sisi logika, sehingga menjadi bekal kita kalau ingin menepis syubhat-syubhat ya, tidak mesti dengan Al-Quran dan Sunnah, karena terkadang orang gak mau dia dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Kita akan temukan sebagian firqah menolak Al-Quran dan Sunnah, kita bisa bantah juga dari sisi logika. Ini yang kita dapatkan dari banyak kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Usul Salasah kan ya, beliau bantah dari berbagai macam sisi ya, salah satunya dari sisi logika. Kata beliau, sifat-sifat itu ya, itu tidak sama dengan zawat, dengan zat-zat yang terpisah dari apa yang disifati. Jadi dia ketika sifat itu pasti ada sesuatu yang disifatinya. Ya. Hal ta yalzima min thubutiha at-ta'addud. Ya, sampai berbilangnya sifat itu menyebabkan berbilangnya zat. Ya. Artinya banyak sifat tidaklah langsung menunjukkan banyak zat. Wa innama hiya min sifatin man ittasafa biha. Sifat itu adalah sifat yang melekat pada sesuatu yang disifati. Bingung. Paham ya tapi ya maksudnya? Ya memang seperti itu bahasanya. Kalau baca karya-karyanya Al-Ghazali lebih bingung lagi. Kalau enggak punya background filsafat, ilmu filsafat, bingung. Ya, kalau baca karya-karyanya Al-Ghazali, istilah-istilah yang dipakai oleh Al-Ghazali ya, itu lebih membingungkan lagi. Kita kembalikan dalam permasalahan kita bahwa sifat itu tidak lepas dari mausufnya, tidak lepas dari apa yang dia sifati. Ya, fahiya qa'imatun bihi, maka sifat itu terdapat pada mausufnya. Wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifatihi. Min ta'addudi sifatihi. Maka segala sesuatu yang ada tidak bisa lepas dari sifat yang banyak. Ya, dari sifat yang banyak. Sebutkan saja satu benda yang ada, pasti dia memiliki lebih dari satu sifat. Lebih dari satu sifat. Tidak bisa tidak. Ya. Benar enggak? Ada enggak sesuatu yang hanya punya satu sifat? Enggak ada. Sebutkan, misalnya ini penghapus. Ya. Penghapus ini sifatnya banyak. Sebelum kita bicara hitam, dia punya sifat maujud, eksis. Sudah satu sifat. Ya. Kemudian hitam dia. Kemudian bentuknya persegi. Nah, apakah ketika kita katakan dia ada, kemudian dia berwarna hitam, dia berbentuk balok, ya. Ini balok ini, bukan persegi. Lama belajar matematika. Ini balok. Apakah kita ketika katakan dia hitam, berbentuk balok, kemudian ada, kemudian menunjukkan bahwa zatnya banyak? Enggak, zatnya cuma satu. Ini penghapus doang. Sehingga apa? Kalau mereka mengatakan, kalau banyak sifat itu menunjukkan banyak zat, terbantahkan. Ini satu zat, memiliki banyak sifat. Ya. Fa fihi sifatul wujud wa kaunihi wajibul wujud aw mumkinul wujud. Pertama, sifatnya wujud, ada. Kemudian wujudnya terbagi lagi, wajibul wujud aw mumkinul wujud. Nah, ini istilah filsafat juga. Wajibul wujud itu bagi Allah Subhanahu wa taala harus ada. Mumkinul wujud itu mungkin. Ya, mungkin ada, mungkin tidak ada. Nah, ini istilah-istilah filsafat. Karena pada dasarnya penulisan Qawaidul Muthla ini selain untuk dipahami oleh kaum muslimin juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan asma wa sifat. Wa kaunuhu ainan qa'iman binafsihi aw wasfan fi ghairihi. Dan juga ya, dia apakah ainan qa'iman binafsihi, artinya apa, dia itu merujuk pada satu zat, ini penghapus, ini pena, ya. Awasfan fi ghairihi, atau dia sifat bagi yang lainnya, atau dia sifat yang bagi yang lainnya. Mestinya seperti sifat sama, ya. Sifat sama itu adalah sifat bagi yang lainnya, bukan merujuk pada sifat itu sendiri, tapi dia melekat dengan yang lainnya. Ya, ini istilah-istilah apa namanya yang perlu kita pahami. Ada yang namanya ainan qa'iman binafsih, misalnya penghapus. Ya, penghapus menunjuk pada penghapus. Kemudian ada wasfan fi ghairihi, sifatnya hitam. Sifat hitam itu menunjukkan kepada yang selainnya, bukan menunjukkan kepada si hitam itu, tapi menunjukkan pada penghapus tadi, bahwa sifat hitam itu adalah sifat yang ada pada penghapus ini. Paham gak? Ya, ini untuk mendekatkan pemahaman. Baik, terbantah baik secara dalil maupun secara akal bahwa tidak mesti banyaknya sifat itu menunjukkan banyaknya zat. Bisa jadi ya satu zatnya tapi memiliki sifat yang demikian banyak. Nah, sekarang kita terapkan kaidah bahwa nama Allah itu pasti mengandung sifat. Nah, kalau ada sesuatu yang dianggap nama Allah tapi tidak mengandung sifat, tidak mengandung sifat, maka itu bukan nama Allah. Faham tuh? Kalau ada sesuatu dianggap oleh seseorang, ini adalah nama Allah, tapi dia tidak mengandung sifat, maka kena dia, tabrakan sama kaidah ini. Ya, nama Allah itu pasti apa? Selain dia menunjukkan nama, juga menunjukkan sifat. Kalau hanya nama saja, tapi tidak mengandung sifat, maka itu bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagian orang dari kalangan sufi ya mereka menamakan Allah dengan Ad-Dahr. Sebagiannya lagi menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan An-Nur. Ad-Dahr artinya waktu, Nur artinya cahaya. Sehingga ketika zikir itu ya Nur. Ya, sering kita lihat sebagian orang-orang ya yang apa suka zikir jamaah itu memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan Nur. Ya. Sekarang kita terapkan kaidah ini bahwa nama Allah itu memiliki sifat. Wa bihadza aidan ulima anna dahra laisa min asma'illahi ta'ala. Dengan kaidah ini kita ketahui bahwa ad-dahr itu bukanlah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Ad-dahr bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ismun jamidun la yatadammanu makna yalhaquhu bil asma'il husna. Karena ad-dahr itu artinya waktu. Ya, bukan dahar ya, dahar makan artinya. Bahasa Jawa tapi. Ad-dahr artinya waktu. Ya. Kenapa tidak kita katakan bahwa ad-dahru min asma'illah, kita tidak katakan dahar atau waktu itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala? Karena dia adalah isim jamid. Isim jamid bukan mustaq. Ya, bukan mustaq. Artinya isim jamid itu yang tidak terkandung padanya makna sifat. Enggak ada sifat di sana. Ya. Yang kemudian bisa memasukkan dia ke dalam Asmaul Husna. Kenapa? Li'annahu ismun lil waqti waz zaman. Waz zaman. Karena ad-dahr itu adalah nama bagi waktu dan zaman. Tadi itu ad-dahr artinya zaman atau waktu. Ya. Qala Allahu Ta'ala an munkiril ba'ts. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang munkiril ba'ts, orang-orang yang mengingkari kebangkitan atau yang disebut sebagai ad-dahriyah, golongan yang berkeyakinan bahwa yang menguasai alam semesta ini hanyalah waktu. Ya, kata mereka, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Ya. Dan mereka mengatakan, tidaklah ini melainkan hanya kehidupan kita di dunia. Kita meninggal dan kita meninggal dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanyalah waktu. Ya, ad-dahr ini maksudnya waktu, az-zaman wal waqt. Artinya zaman dan waktu. Yuriduna mururul layali wal ayyam. Yang mereka inginkan dengan ad-dahr di sini adalah berjalannya malam dan siang. Sehingga maksudnya wa ma yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang membinasakan kami kecuali berjalannya malam dan siang. Ya, jadi dahar maknanya waktu, bukan suatu hal yang layak untuk dijadikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia tidak memiliki makna sifat, tidak memiliki makna sifat. Ya. Tapi di sana ada hadis Allah mengatakan wa ana dahru, dan aku adalah waktu. Nah, gimana ini? Ya, hadisnya sahih dalam Sahih Al Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal, beliau mengatakan qala Allahu Azza wa Jal yu'dhini ibnu Adam. Anak-anak Adam telah menggangguku. Yasubbud dahra, dengan mereka mencela waktu. Wa ana dahru, dan aku adalah waktu. Biyadi al-amru. Ya, segala urusan ada di tanganku. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Nah, ini wa ana ad-dahru, dan aku adalah ad-dahr. Berarti apa? Allah adalah dahr. Ya, ad-dahr adalah nama Allah. Kalau kita pahami secara secara teks, wa ana ad-dahru, kata Allah, aku adalah dahr. Berarti dahr adalah nama Allah menurut sebagian orang. Nah, maka dibantah oleh beliau, fala yadullu ala anna ad-dahra min asma'illahi ta'ala. Ya. Maka hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa ad-dahr, waktu, itu adalah termasuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau konsekuensinya ad-dahr nama Allah, boleh nanti Abdud-dahr. Abdud-dahr. Ya. Hamba waktu. Enggak. Kata beliau, fala yadullu ala anna ad-dahra min asma'illahi ta'ala. Hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa ad-dahr itu termasuk dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika anna alladziina yasubbuna ad-dahra innama yuriduna az-zaman alladzi huwa mahallul hawadits. Ya. Yang demikian itu karena orang-orang yang mencela waktu tidaklah mereka menginginkan, melainkan yang dimaksud dengan ad-dahr atau waktu itu adalah az-zaman alladhi huwa mahallul hawadits. Ya, yang dimaksud dengan ad-dahr di sini adalah zaman, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. La yuridun Allah Ta'ala, tidaklah yang diinginkan di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saja yang yang mencela waktu itu enggak menginginkan bahwa mereka itu mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu, yaitu tempat terjadinya kejadian-kejadian, itu yang mereka cela, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yakunu ma'na qawlihi wa ana ad-dahru ma fassarahu bi qawlihi biyadi al-amru uqallibul laila wan nahar. Sehingga apa yang dimaksudkan dengan ana ad-dahru, aku adalah waktu, adalah apa yang ditafsirkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya, ya, segala urusan itu ada di tanganku, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Ya. Jadi ana dahru, lafadz ana dahru ditafsirkan dengan ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Maksudnya Allah yang mengatur waktu, bukan Allah itu waktu. Dari mana kita tahu bahwa makna ana dahru itu artinya Allah adalah yang membolak-balikkan waktu setelahnya. Biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Ya. Segala urusan itu ada di tanganku yang kemudian aku bolak-balikkan malam dan siang. Malam dan siang itulah waktu. Allah hanya yang membolak-balikkannya. Adapun yang dibolak-balik itu adalah lail wan nahar. Ya. Waktu itu yang dibolak-balik. Allah yang membolak-balikkannya. Gak mungkin yang membolak-balikkan dia juga yang dibolak-balik. Ya kan? Kalau kita katakan bahwa ad-dahru itu adalah Allah, berarti apa? Allah membolak-balikkan dirinya sendiri. Satu hal yang muhal, satu hal yang gak mungkin. Ya, uqallibul laila wan nahar. Sehingga yang dibolak-balikkan itu adalah waktu tadi, ad-dahr tadi yang dibolak-balikkan. Yang membolak-balikkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini, fahuwa subhanahu khaliqud dahr wa ma fihi. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan waktu dan apa yang terjadi di dalamnya. Ya. Wa qad bayyana annahu yuqallibul lail wan nahar wa huma dahr. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah lah yang membolak-balikkan malam dan siang. Dan malam dan siang inilah yang disebut sebagai ad-dahr. Wahum ad-dahr. Allah yang membolak-balikkan ad-dahr. Sehingga bukan Allah itu ad-dahr, tapi Allah adalah yang membolak-balikkan ad-dahr. Membolak-balikkan waktu tadi. Kemudian kata beliau, wala yumkinu ayyakuna al-muqallib bikasri lam wa huwal muqallab bi fathiha. Maka enggak mungkin yang membolak-balikkan itu menjadi yang dibolak-balik. Masa dia membolak-balikkan sesuatu yang dibolak-balikkan adalah dirinya sendiri. Ya. Suatu hal yang tidak mungkin, tidak mungkin. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berperan sebagai yang membolak-balikkan, adapun yang dibolak-balikkan adalah waktu, ad-dahr. Ya. Sehingga penisbatan nama ad-dahr termasuk nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah penisbatan yang keliru. Di antara ulama yang keliru dalam permasalahan ini adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau menetapkan bahwa ad-dahr itu merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Kita katakan bukan. Kenapa? Karena setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana dahru, beliau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Ya. Segala urusan ada di tangannya, dialah yang kemudian membolak-balikkan malam dan siang. Menunjukkan bahwa ad-dahru itu bukan Allah Subhanahu wa taala, ad-dahru yang dibolak-balikkan. Ya. Adapun kenapa di sini disebut wa ana dahru, yaitu ma'ruf dalam bahasa Arab. Jadi untuk apa? Meringkas sesuatu. Artinya apa? Wa ana dahru, ana maliku dahri. Ana maliku dahr. Ya, aku adalah yang menguasai waktu. Tapi diringkas jadi ana dahru, wa ana dahru. Artinya apa? Ana maliku dahr. Sayalah yang menguasai waktu. Wabihada tabayyana annahu yamtani'u ayyakuna ad-dahra fi hadzal hadits muradan bihi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jelaslah bahwa ya tidak mungkin ad-dahra di dalam hadis ini yang diinginkannya, yang diinginkan dengannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ad-dahra maknanya waktu. Adalah Allah, adapun Allah adalah yang menguasai waktu tersebut. Allah yang membolak-balikkan malam dan siang. Ini contoh penggunaan kaedah bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar nama saja tapi juga sifat. Karena ad-dahr tidak terdapat padanya sifat, ya, maka kita katakan bahwa ad-dahr bukanlah termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, naqif ila huna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insyaallah besok kita masuk ke dalam kaedah yang ketiga, ya. Kaedah pertama, kedua, ini relatif masih mudah untuk dipahami. Ya. Ketiga, empat, ya memang harus betul-betul memusatkan perhatian. Ya. Dan jangan takut, artinya jangan kemudian waduh susah kemudian ditinggalkan. Gak apa-apa, belajar aja dulu. Semua orang juga gitu, mengalami kesulitan. Tapi nanti kalau misalnya dia berulang atau dia dapatkan faedah dari dars yang lain, oh baru paham dia, oh ini maksud kaedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, semua orang pasti mengalami kesulitan dalam belajar, tapi kita terus berusaha bagaimana memahami kaedah-kaedah dalam memahami al-asma wa sifat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhana rabbika rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.